satu yang terakhir di dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu yang terakhir di dalam hidupku. Padamu telah kupasrahkan jiwa raga.